Mitra bisnis, menurut Kwik Kiangi, meski UUD 45 menggariskan Indonesia menjadi negara welfare state agar dapat mensejahterakan seluruh warganya, namun sejak tahun 67 Indonesia justru berkiblat pada paham liberal. Sehingga saat ini tingkat kesejahteraan rakyat tidak berimbang, di satu sisi ada segelintir manusia super kaya, sementara di sisi lain banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Dan untuk membahas apakah sejak tahun 67 juga Indonesia menganut paham liberal, segera kita berbincang dengan Kwik Kiangi. Baik Pak Kwik, apakah sejak tahun 67 kita memang telah menjadi benar-benar liberal sehingga para pemodal besar asing bisa mudah masuk ke Indonesia? Kita teliti lahirnya Undang-Undang nomor 167 penanaman modal asing. Itu Indonesia minta didikte. Draft Undang-Undang penanaman modal asing dikoreksi baris demi baris. Yang dijawab kami setuju, akan kami rubah, hanya kami mesti waspada terhadap kaum nasionalis Indonesia. Yang ngomong itu orang Indonesia sendiri. ada dokumennya otentik loh. Yang mengatakan ini Direktur Arkiv Nasional Amerika Serikat. Lantas bagaimana dengan kepentingan pemodal domestik pada waktu itu Pak Kwik? Waktu itu kan modal domestik apa, 67 belum ada kan. Nah, sekarang ini modal domestik itu kan dari rent seeking, dari korupsi, dari penyalahgunaan, dari monopoli. Nah, itulah yang masih bersolol terus. Di samping itu juga kita sudah tidak tahu lagi itu modal domestik apa tidak. Kalau ada pengusaha besar, sangat ternama orang Indonesia, apa betul modalnya dia, apa dia membiarkan dirinya dipakai oleh modal asing? Oleh karena sudah ada globalisasi seperti ini, kita nggak tahu lagi. Tapi Pak Kwik, kalau ada pandangan yang menyebutkan sekarang ini kita kembali mengarah kepada sistem welfare state, apa pendapat Bapak? Tidak betul, oleh karena tidak ada yang mengembalikan welfare state. Itu seperti yang saya katakan kan reaksi ceplak-cepluk aja. Kayak kita wirawan, daging gimana ngatasinya? Kalau dia memang betul-betul mau welfare state ya, satu elemen saja, satu instrumen kecil saja dari welfare state. Dia harus berani mengatakan Bulog menguasai sekian. Barang-barang ini 9-10 macam dikuasai Bulog. Ini harus selalu tersedia dengan harga yang terjangkau. Kalau akibatnya kerugian, berapapun kami tanggung dari APBN. Nah itu baru campur tangan pemerintah yang terwujud gitu kan. Kan nggak berani. Demikian Kwik Kiangi, Benny Rahmadi, Pas FM.